Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, dimanapun antum berada, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sejarah penaklukan di masa para khulafa'ur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, telah kita jelaskan tentang terjadinya perang Buwaib, di mana kaum muslimin di bawah pimpinan Al-Muthanna ibn Harithah berhasil mendapatkan kemenangan. Dan telah kita sebutkan juga bahwa bangsa Persia melakukan konsolidasi kekuatan, di mana mereka mengangkat Yazdegerd sebagai raja baru mereka. Dan Yazdegerd ini memiliki legitimasi yang sangat kuat sebagai raja yang baru, karena dia adalah putra Kisra sebelumnya. Maka setelah Yazdegerd diangkat, mulailah orang-orang Persia menjalin kekuatan yang baru. Dan ini menyebabkan banyak wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, melepaskan ketaatan mereka kepada kaum muslimin. Mereka membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat bersama kaum muslimin dan kembali bergabung bersama Imperium Persia. Tentu ini merupakan suatu perkembangan baru di bumi Persia. Oleh karena itu, ya Umar bin Khattab pun kemudian melakukan konsolidasi pasukan. Terjadilah penaklukan Persia babak yang ketiga. Ya. Babak yang ketiga, mungkin kita bisa katakan babak yang ketiga kalau kita lihat di babak pertama itu terjadi di masa Umar bin Khattab, di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian babak yang kedua terjadi di awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab, ya di bawah pimpinan Abu Ubaid Ats-Tsaqafi dan Al-Muthanna bin Harithah. Dan babak yang ketiga ini adalah ketika orang-orang Persia menjalin kembali kekuatan mereka, mengkonsolidasikan kembali kekuatan mereka untuk melepaskan diri dari kaum muslimin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, wal khalifatu Umar bin Khattab yahuthun nas wa yuharridhuhum ala jihadi ahli al-Iraq. Maka khalifah Umar bin Khattab mendorong manusia, memberikan motivasi kepada mereka untuk berjihad menghadapi penduduk Irak. وذلك لما بلغه من قتل أبي أبيد يوم الجشر وانتظام شمل الفرس واجتماع أمرهم على يزدجرد الذي أقاموه من بيت الملك. Yang demikian ini karena telah sampai kabar terbunuhnya Abu Ubaid pada يوم الجشر, ya, pada perang jembatan. Ini sudah kita bahas pada dua pertemuan yang lalu. وانتظام شمل الفرس. Demikian juga terjalinnya kembali kekuatan orang-orang Persia dan bersatunya mereka di bawah kepemimpinan Yazdegerd yang mereka aqamuhu min baitil malik, yang diangkat oleh pembesar Persia dari keluarga kerajaan. Jadi benar-benar yang menjadi raja ketika itu adalah keturunan Kisra. Inilah yang membuat loyalis-loyalis Kisra berkumpul untuk mendukung anaknya yang bernama Yazdegerd. Setelah sebelumnya terjadi konflik di sana di berbagai tempat, ya terjadi pergantian kekuasaan pasca wafatnya Kisra. Namun sekarang bangsa Persia kembali bersatu menjalin kekuatan mereka di bawah kepemimpinan Yazdegerd. Oleh karena itu kemudian wilayah-wilayah yang sudah sempat ditaklukkan oleh kaum muslimin, di mana mereka sudah menyatakan takluk kepada kaum muslimin, mereka sudah menyatakan akan membayarkan jizyah kepada kaum muslimin, setelah bangkit Yazdegerd, mereka pun mulai membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut dan tidak mau, ya, mengeluarkan jizyah, bahkan mengusir, ya, aparat-aparat pemerintah yang dikirim oleh kaum muslimin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa naqdi ahli al-Madinah wa naqdi ahli dhimmah bil Iraq uhudahum. Demikian juga terjadi pembatalan perjanjian ahli dhimmah di Iraq. Mereka batalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Wa nabdihim al-mawasik allati kanat alaihim. Mereka membatalkan kesepakatan yang sudah dibuat atas mereka. Ya, semuanya dibatalkan. Ya, ngapain kita bayar jizyah kepada kaum muslimin? Sekarang kita punya raja yang baru. Persia akan kembali bangkit. Wa adzu muslimin wa akhruju al-ummal min baini adhhurihim. Bahkan mereka menyerang kaum muslimin dan mengeluarkan ya aparat-aparat pemerintah kaum muslimin dari tengah-tengah mereka. Semuanya diusir. Kaum muslimin diusir dari wilayah-wilayah taklukan. Inilah perkembangan baru yang terjadi di Persia setelah naiknya Yazdegerd. Waqad kataba Umar ila man hunalika minal jaysh ayatabarrazu min baini adhhurihim ila atrafil bilad. Maka untuk menghadapi situasi terkini di tengah-tengah Persia, maka Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada mereka. Ayo keluar semua. Keluar kalian dari wilayah-wilayah Persia. Kita akan taklukkan kembali Persia. Ya, babak yang ketiga. Keluar kalian dari sana dan menepilah kalian di pinggiran-pinggiran wilayah Persia. Jangan di tengah-tengah mereka. Ya, jadi inilah kondisi terbaru yang terjadi di tengah-tengah bangsa Persia. Ya, kaum muslimin yang sebelumnya mereka sudah berkuasa di wilayah-wilayah taklukan diusir oleh orang-orang Persia. Baik. Maka kemudian Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya menyebutkan wa raqiba Umar radhiyallahu anhu fi awwali yawmin minal Muharram hadhihi sanah fil juyus minal Madinah. Maka begitu mendengar perkembangan terbaru yang terjadi di tengah-tengah wilayah taklukan di Persia, Umar Al-Khattab langsung membawa pasukan keluar kota Madinah. Jadi awalnya, barakallahu fikum, Umar itu ingin memimpin pasukan langsung menyerang Persia. Karena mereka sudah melanggar banyak perjanjian, wilayah-wilayah yang dulu ditaklukkan oleh kaum muslimin, melepaskan diri, Umar ingin berangkat memimpin pasukan sendiri untuk kembali menaklukkan Persia. Maka kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, di awal bulan Muharram, tahun ke-14 Hijriyah, ya, Umar membawa pasukan yang sangat besar keluar kota Madinah. Wa nazala ala ma'in yuqalu lahu Sirar. Kemudian mereka berhenti di sebuah oase ya yang bernama Sirar. Ya, ini biasa tempat persinggahan orang-orang ketika melakukan perjalanan ada mata air mereka singgah di sana. Maka Umar bin Khattab bersama pasukan kaum muslimin singgah di tempat tersebut yang bernama Sirar. Fa askari bihi aziman ala ghazwil Iraq binafsihi. Maka disitulah Umar membuat markas dengan target Irak yang akan beliau pimpin sendiri. Jadi pasukan kaum muslimin ditempatkan di sana, dibuatkan markas di sana. Ya, dengan tujuan apa? Umar bin Khattab sebagai khalifah, beliau ingin menjadi panglima pasukan memimpin kaum muslimin untuk menyerang Irak kembali. Wastakhlafa 'alal Madinah Ali ibn Abi Talib. Kemudian dia menyerahkan kepemimpinan kota Madinah kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menunjukkan juga ya bahwa hubungan para sahabat itu sangatlah baik. Kalau antum lihat orang-orang Syiah mereka mencoba mengesankan bahwa para sahabat ini saling bermusuhan. Tapi kita lihat ketika Umar membawa pasukannya keluar ke luar kota Madinah, siapa yang beliau tunjuk sebagai pengganti beliau di kota Madinah? Jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau misalnya Umar ini membenci Ali, mengasingkan Ali, kenapa kemudian Ali diangkat jadi pemimpin kota Madinah? Berarti kan mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Ya. Bahkan salah seorang putrinya Ali yang bernama Ummu Kulthum binti Ali, itu di kemudian hari dinikahkan dengan Umar. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mertuanya Umar bin Khattab. Ya, satu hal yang tidak mungkin. Mungkin enggak antum misalnya menikahkan putri antum kepada sosok yang antum benci. Tidak mungkin. Ali mencintai Umar, makanya dia menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulthum binti Ali ya dengan Umar. Di kemudian hari di salah satu kisah ya, salah satu kisah yang masyhur dari Khalifah Umar bin Khattab bahwa beliau pernah keluar di tengah malam. Kemudian mendapati ada pasangan suami istri tinggal di satu rumah yang sederhana. Kemudian ternyata istri dari apa laki-laki yang tinggal di rumah itu akan melahirkan. Maka apa yang dilakukan Umar? Umar pulang ke rumahnya, memanggil istrinya untuk membantu persalinan wanita tersebut. Siapa wanita yang membantu atau siapa istri Umar yang membantu persalinan tersebut? Jawabannya adalah Ummu Kulthum binti Ali, putrinya Ali bin Abi Thalib, istri dari Umar ibn Khattab. Nah, kembali kepada pembahasan kita, maka ketika itu Umar sudah berada di Sirar dengan pasukannya, beliau pun meminta agar Ali menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin di kota Madinah. Lalu apa yang terjadi di Sirar, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada? Yang terjadi di Sirar ketika itu, Umar mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Lagi-lagi ini merupakan syiar, kebiasaannya para sahabat. Ketika mereka ingin mengambil satu keputusan yang penting, mereka tidak mengambilnya sendirian, tapi kemudian apa? Membicarakannya dengan sahabat yang lain. Bahkan ini merupakan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak fase atau dalam banyak kejadian demi kejadian dalam Sirah An-Nabawiyah kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Maka kebiasaan ini dibawa oleh Umar bin Khattab. Beliau pun bermusyawarah dengan para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wastashaba ma'ahu Utsman bin Affan wa sadati as-sahabah, thumma aqada majlisan listisyarati as-sahabati fi ma 'azama 'alaih. Maka ketika itu ya Umar bin Khattab ditemani oleh Utsman bin Affan dan sadati as-sahabah dan pemuka-pemuka para sahabat, para senior dari kalangan para sahabat. Kemudian beliau pun membuat sebuah majlis untuk bermusyawarah dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang menjadi niat beliau. Apa niat beliau? Memimpin langsung pasukan untuk menyerang ke Irak. Wa nudiya inna salata jami'ah. Sampai kemudian ada orang yang memanggil bahwa salat berjamaah akan segera ditunaikan. Maka mereka pun melaksanakan salat. Ya, artinya musyawarah tersebut terputuskan dengan adanya salat. Nah, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ternyata membutuhkan kehadiran Ali untuk bermusyawarah bersama. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Faqad arsala ila Ali faqadima minal Madinah. Maka Umar pun memanggil Ali untuk bersama-sama bermusyawarah, maka datanglah Ali dari kota Madinah. Unzuru barakallahu fikum, kita bisa melihat kembali betapa rukunnya para sahabat. Umar ditemani oleh Utsman, kemudian Umar memanggil Ali untuk bergabung bersama membicarakan tentang rencana penyerangan beliau ke kota atau ke negeri Irak. Tidak ada masalah sama sekali di antara para sahabat. Kemudian apa yang terjadi ketika itu? Thumma istasyarahum fa kulluhum wafaqahu 'ala adh-dhahabi ila al-Iraq illa Abdurrahman bin Auf. Maka setelah bermusyawarah barakallahu fikum, semua menyetujui idenya Umar bin Khattab. Ya sudah Umar, kalau engkau ingin memimpin pasukan, pimpinlah. Ya. Kecuali ada satu sahabat. Ada satu sahabat yang tidak menyetujui ide Umar untuk memimpin sendiri pasukan menaklukkan Irak. Siapa sahabat yang tidak setuju? Beliau adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf, ikhwani fiddin, barakallahu fikum, beliau adalah salah satu dari sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Beliau salah seorang sahabat dari Al-Asyarah Al-Mubasyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang disebutkan namanya secara berturutan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah penghuni surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'd ibn Waqqas fil jannah, Said ibn Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. 10 sahabat disebutkan secara berturut-turutan oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Abdurrahman bin Auf ketika itu mengemukakan usulnya, menyanggah apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Innahu qala lahu. Ketika itu Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar, "Inni akhsha in kusirta an tud'ifal muslimina fi sa'il aqtharil ard." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku mengkhawatirkan apabila engkau dikalahkan dalam pertempuran ini, maka akan melemahlah kekuatan kaum muslimin di seluruh penjuru bumi. Bagaimana kalau khalifahnya dikalahkan dalam peperangan? Tentu ini sebuah presiden buruk bagi ya suatu kekuasaan. Ya, istilahnya negara berperang, kemudian komandannya itu adalah presidennya sendiri, kemudian kalah. Tentu ini akan membuat malu dan juga akan membuat lemah kekuatan pasukan kaum muslimin. Ya, mental mereka menjadi tergoncang. Kenapa? Perang yang dipimpin langsung oleh khalifah ternyata mengalami kekalahan. Subhanallah. Demikian panjangnya pemikiran Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Jangan ambil resiko Amirul Mukminin untuk memimpin ya penyerangan ini sendirian. Baik. Qala wa inni ara. Kemudian Abdurrahman bin Auf memberikan solusi. Ya, wa inni ara antabatha rajulan wa tarji'a anta ilal Madinah. Wahai Amirul Mukminin, aku memandang lebih baik engkau mengirimkan seorang komandan, seorang pemimpin pasukan, adapun engkau kembali lagi ke ibu kota, kembali ke Madinah untuk mengurus pemerintahan. Biarkan panglimamu yang berjalan menuju Irak, adapun engkau tetap berada di kota Madinah. Luar biasa pemikiran Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Fa'arfa'a Umar wan nasu inda dzalik wastaswabu ya ra'ya Ibnu Auf. Maka kemudian orang-orang yang hadir ketika itu menyetujui, menerima apa yang diusulkan oleh Abdurrahman bin Auf. Mereka menganggap bahwa idenya Abdurrahman bin Auf ini lebih tepat. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya bahwa kita tidak mengenal konsep demokrasi. Suara terbanyak kemudian itulah yang benar, tidak. Dan jujurnya para sahabat ketika menerima kebenaran, mereka walaupun mayoritas mereka menyetujui Umar itu yang berangkat, tapi ketika melihat ada ide yang lebih bagus daripada ide mereka, saran yang lebih bagus daripada apa yang ada di benak mereka, mereka terima itu. Itulah saudaraku kaum muslimin, satu karakter yang hendaknya ada pada diri kita. Ya, jangan karena kita banyak-banyakan kemudian gengsi kita menerima kebenaran dari orang yang jumlahnya lebih sedikit. Ya, Abdurrahman bin Auf cuma sendirian. Yang lainnya setuju Umar berangkat memimpin pasukan, tapi Abdurrahman bin Auf ternyata usulan beliau itu lebih tepat. Maka para sahabat pun ya menerima apa yang diusulkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ya. Subhanallah, makanya penting sekali bagi kita untuk mempelajari bagaimana perilaku dan kehidupan para salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain. Kita sering mendaku sebagai seorang salafi, sebagai seorang pengikut salaf. Tapi sudah sebesar apa waktu yang kita habiskan untuk mengkaji kehidupan mereka? Ya, sudah sebanyak apa waktu yang kita kaji untuk mengikuti atau mempelajari tentang perilaku dan adab-adab yang diajarkan oleh generasi awal Islam? Baik. Maka kemudian barakallahu fikum, ya, ide Abdurrahman bin Auf ini diterima oleh Umar dan para sahabat lainnya. Lantas PR baru muncul. Oke, saya akan kembali ke Madinah dan pasukan kaum muslimin akan ada yang memimpin. Siapa kira-kira yang berhak atau siapa yang kira-kira layak untuk memimpin pasukan yang besar ini untuk melakukan penaklukan kembali negeri Persia? Ini pertanyaan yang besar, ya, dan bukan misi yang mudah. Persia ini bangsa besar dan mereka sudah menjalin konsolidasi kembali, menjalin kekuatan mereka kembali. Bukan tugas yang mudah. Maka kemudian Umar bin Khattab pun bertanya, "Faman tara an nab'atha ila al-Iraq?" Dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, ya menurutmu siapa yang hendaknya kita utus untuk memimpin pasukan ke Irak?" Ya. Maka ternyata Abdurrahman bin Auf sudah memiliki nama. Qala qad wajadtuhu. Kata Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya saya sudah memegang namanya. Ada sosok yang layak untuk dijadikan sebagai panglima penaklukan Persia. Qala wa man hu. Maka kemudian Umar mengatakan, siapa dia wahai Abdurrahman? Qala al-asadu fi barathinihi Sa'ad ibn Malik az-Zuhri. Ya, yang hendaknya kau tunjuk adalah singa yang memiliki cakar yang sangat kuat. Dia adalah Sa'ad ibn Malik az-Zuhri. Siapa yang dimaksud? Sahabat yang masyhur dengan nama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliaulah sahabat yang mulia berasal dari Bani Zuhrah. Makanya Abdurrahman mengatakan Sa'ad ibn Malik az-Zuhri. Nama Abu Waqqas adalah Malik. Dan beliau berasal dari Bani Zuhrah. Dan Bani Zuhrah ini adalah keluarga besar dari ibu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, Aminah bin Wahab, ya, itu berasal dari Bani Zuhrah. Fastajada qawlahu wa arsala ila Sa'ad fa ammarahu 'alal Iraq. Maka Umar bin Khattab pun menganggap bahwa pilihan inilah pilihan yang baik. Ide dari Abdurrahman bin Auf untuk mengangkat Sa'ad ibn Malik atau Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai panglima adalah ide yang sangat cemerlang. Wa arsala ila Sa'ad. Maka dia pun segera mengirim utusan untuk menjemput Sa'ad. Fa'ammarhu alal Iraq. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun diperintahkan untuk memimpin pasukan menyerang Irak. Ya, tentu ini pilihan yang sangat tepat karena Sa'ad ibn Waqqas termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, dan juga beliau radhiyallahu taala anhu termasuk tadi yang kita sebutkan ya 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga atau dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga, bukan orang yang sembarangan. Ya, maka Sa'ad ibn Waqqas pun diangkat oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan menaklukkan Persia untuk babak yang ketiga. Nah, kemudian satu hal yang sangat luar biasa dari sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walaupun Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang sahabat yang mulia, termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam, termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi sebelum mengutus Sa'ad, Umar bin Khattab tetap memberikan nasihat dan wasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ad-dinun nasiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama itu adalah nasihat. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya ya pemberian peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berilah peringatan, maka sesungguhnya pemberian peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, Umar paham Sa'ad bin Waqqas ini sosok yang mulia, tapi ketika melepas beliau, ya, ketika beliau mengangkat Sa'ad bin Waqqas menjadi panglima, ya, Umar tetap memberikan pengarahan, Umar tetap memberikan nasihat. Ya, makanya kita jangan menolak ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, memberikan wasiat kepada kita, terima. Karena itu bermanfaat bagi kita. Dan itu merupakan tanda kecintaan. Ya, merupakan tanda kecintaan seseorang kepada saudaranya. Ketika dia diberi nasihat, oh berarti saudaranya itu sayang kepada dia. Ini Sa'ad bin Waqqas akan memegang tanggung jawab yang sangat besar. Ya, maka Umar bin Khattab memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada Sa'ad bin Waqqas. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, mari kita simak apa yang diwasiatkan oleh Umar kepada Sa'ad bin Waqqas. Wa awsahu, maka ketika itu Umar memberikan wasiat kepada Sa'ad. Wa qala ya Sa'ad bani Wuhaib, wahai Sa'ad dari bani Wuhaib, la yagurannaka minallahi ankila halu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu. Wahai Sa'ad, janganlah engkau ya merasa bangga ya dengan kedudukanmu sebagai khalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khal itu artinya paman dari sebelah ibu. Jadi Sa'ad bin Waqqas ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sebelah ibunya Rasulullah, dari Aminah. Ya, karena mereka berasal dari kabilah yang sama. Ya, dari Bani Wuhaib. Ya, atau dari Bani Zuhrah. Janganlah kemudian engkau tertipu dari Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan kepadamu, wahai pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sahibuhu, wahai sahabat Rasulullah. Jangan. Walaupun engkau memiliki kedudukan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah engkau kemudian tertipu dengan ya dengan kedudukanmu tersebut. Fa innallaha la yamhus sayyi'a bisayyi walakin yamhus sayyi'a bil hasan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapus keburukan dengan keburukan, akan tetapi Allah akan menghapus keburukan dengan kebaikan. Ya. Jadi apabila engkau ingin menghapus dosa-dosamu, jangan kau hapus itu dengan kesombongan. Justru kesombongan itu akan menambah dosa-dosamu. Yang akan menghapus keburukan, yang akan menghapus kesalahan-kesalahan kita adalah kebaikan. Adapun kesombongan, merasa tertipu dengan dekatnya posisi dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah sebuah kesombongan. Ya, ini adalah sebuah keangkuhan yang tidak akan bisa menjadi penghapus dosa. Justru kebaikanlah yang akan menjadi penghapus dosa. Wa inna Allaha laisa bainahu wa baina ahadin nasabun illa bi ta'atihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun kecuali dengan ketaatan. Artinya barakallahu fikum, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang membuat seseorang itu mulia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketaatan. Ya. Semakin taat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dekatlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita membanggakan nasab. Karena sesungguhnya nasab itu tidak memberikan manfaat apapun kepada kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Subhanallah. Umar mengingatkan kepada Sa'ad, ya wahai Sa'ad, engkau memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun yang membuat dirimu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepadanya. Fannasu syarifuhum wa wadhi'uhum fi dzatillah sawa. Wahai Sa'ad, sesungguhnya manusia baik dia berasal dari keturunan-keturunan yang mulia atau bukan, ya, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Ya. Tidak ada yang membedakan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu rabbuhum wa hum ibaduh. Semuanya sama. Allah adalah Rabb mereka dan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yatafadaluna bil afiyati wa yudrikuna ma indallahi bi ta'ah. Ya, mereka akan bertingkat-tingkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan mereka juga bertingkat-tingkat, ya, dengan ketakwaan mereka. Semakin taat seseorang dengan ketaatan mereka, ya, maka derajatnya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin rendah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada Sa'ad untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Sa'ad, "Fanzuril amru alladhi ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu bu'itha ila an faraqana falzamhu." Wahai Sa'ad, coba perhatikan perkara yang telah engkau lihat dari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diangkat menjadi rasul sampai beliau berpisah dengan kita. Falzamhu. Maka pegang teguhlah itu. Jadi apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah-sunnah beliau, itulah yang kau jadikan patokan ketika memimpin wahai Sa'ad. apa yang telah diwariskan oleh Nabi SAW ketika beliau diangkat menjadi Nabi, ketika beliau diangkat jadi Rasul, sampai beliau wafat, itulah petunjuk hidup kita. Itulah petunjuk hidup kita. Fa'innahul amr. Itulah perkara yang harus kau perhatikan. Hadhihi idhati iyak. Intaroktaha warogibta anha. Habita amaluka wa kunta minal khasirin. Wahai saat, ini adalah wasiatku kepadamu. Apabila engkau meninggalkannya dan engkau membenci apa yang aku sampaikan, maka niscaya akan terhapuslah amalanmu dan engkau pun termasuk orang-orang yang merugi. Apa yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pada hakikatnya adalah nasihat agar seseorang yang orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa taat kepada Allah. Maka apa yang beliau sampaikan di akhir, ya barang siapa yang tidak suka dengan nasihat ini, nasihat untuk taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan, maka niscaya akan terhapuslah amalan-amalannya dan dia pun akan termasuk orang yang merugi. Baik. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya nasihat ini bukanlah nasihat yang khusus diberikan kepada Sa'ad bin Waqqas oleh Umar. Tapi menjadi nasihat juga bagi kita semua. Bahwa tidaklah seseorang itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang dia dapatkan di dunia, baik itu dari sisi nasab maupun dari sisi kedudukan di hadapan manusia, tidak. Tapi yang paling penting itulah kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kemudian Umar setelah dia memberikan nasihat kepada Sa'ad bin Waqqas, dia pun mengantarkan Sa'ad bin Waqqas untuk menuju Irak. Nah, ketika itu Umar kembali memberikan nasihat kepada Sa'ad. Subhanallah, kalau kita syarah nasihat Umar bin Khattab ini luar biasa sebenarnya ya. Luar biasa, sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim, terutama orang-orang yang memegang kepemimpinan. Ya. Kemudian ketika melepas kepergian Sa'ad, Umar kembali berpesan kepada Sa'ad. Ya, falamma arada firaqahu qala lahu innaka satuqdimu ala amrin syadid. Wahai Sa'ad, ketika Umar bin Khattab akan berpisah atau ketika Sa'ad bin Waqqas akan berpisah dengan kaum muslimin, Umar mengatakan, innaka satuqdimu ala amrin syadid. Wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau akan menghadapi perkara yang sangat berat. Peperangan bukan suatu hal yang ringan. Sebagian orang anggap remeh ya, peperangan ya. Antum sebagian kawan-kawan ada yang suka main soft gun gitu ya. Kayak oh perang tuh enak ya. Ya. Perang itu mengerikan, barakallahu fik. Ya, kadang kalau kita berada di medan pertempuran yang sesungguhnya, mungkin terkencing-kencing kita dengar suara tembakan. Bum bum bum ya. Baik. Maka Sa'ad bin Waqqas dipesankan oleh Umar bin Khattab ya, innaka satuqdimu ala amrin syadid. Sesungguhnya engkau akan menghadapi suatu perkara yang demikian dahsyat. Fasabra sabra ala ma asabak wa nabak wa tujma laka khasyatullah. Maka kunci dalam menghadapi ini wahai Sa'ad, sabar. Maka peganglah, maka bersikap sabarlah engkau terhadap apa yang menimpamu. Maka dengan kesabaran itu akan berkumpul padamu khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai Sa'ad, ketika engkau menghadapi perkara yang demikian dahsyat ini, bersabarlah. Bersabarlah, maka dari sabar itu akan muncul rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa'lam anna khasyatullah tajtami'u fi amrayn. Dan ketahuilah wahai Sa'ad, sesungguhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkumpul pada dua perkara, fi ta'atihi wajtinabi ma'siyatihi, yakni berkumpul pada ketaatan kepadanya dan berusaha menjauhi kemaksiatan padanya. Wa innama ta'atun man ata'ahu bi bughdid dunya wa hubbil akhirah. Kemudian Umar memperinci apa yang dimaksud dengan ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan kepada Allah itu adalah ketaatan kepada Allah dengan membenci dunia dan mencintai akhirat. Anda tidak akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau yang terjadi pada diri Anda sebaliknya. Anda cinta kepada dunia dan benci kepada akhirat, tidak mungkin Anda akan taat kepada Allah. Kenapa? Karena banyak sekali perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu tidak kita sukai. Dan banyak sekali perkara yang Allah larang justru syahwat ya hati kita condong kepadanya. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, demikian juga dari Anas bin Malik, beliau mengatakan hujibatil jannah bil makarih, ya hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat kita. Adapun surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak kita sukai. Seseorang tidak akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia cinta kepada dunia dan benci kepada akhirat. Makanya Umar mengatakan tidaklah ketaatan kepada Allah itu diwujudkan kecuali dengan membenci dunia dan mencintai akhirat. Wa innama isyanu man asahu bihubbid dunya wa bughdil akhirah. Hanya saja kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini diwujudkan dengan kemaksiatan kepadanya, dengan mencintai dunia dan membenci akhirat. Lihat. Ya, orang yang cinta kepada dunia dan benci akhirat, dia akan terjatuh pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Ya, enggak apa-apa ya, kita ini memang kajian peperangan, tapi dalam peperangan itu bukan hanya adu senjata saja, ya. Perlu adanya kalau istilah militer itu indoktrinasi. Jadi prajurit itu didoktrin. Ya, mereka harus punya motivasi untuk apa mereka berjuang. Ya. Mereka harus punya sesuatu yang mendorong mereka untuk berjuang mati-matian di medan pertempuran. Tanpa motivasi, tanpa doktrin-doktrin yang kuat, ya, ketika terdengar suara letusan senapan atau terdengar suara dentingan pedang yang beradu, langsung kabur mereka. Ya, makanya kalau antum lihat di sekolah-sekolah militer, mereka bukan hanya belajar keterampilan menggunakan senjata, tapi ada yang namanya indoktrinasi. Ya, yang perlu ditanamkan di hati setiap prajurit agar mereka bertarung dengan gagah berani, tidak kemudian dengan mudah meninggalkan medan pertempuran. Maka ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan sampai sekarang pun masih ada di militer-militer ya, di negeri-negeri muslim ya. Seperti di negeri Indonesia itu ada bagian yang tugasnya itu adalah pembinaan mental ya. Rohtal ya, bin Rohtal ya, bimbingan rohani dan mental. Kalau di militer Indonesia kalau saya tidak salah itu istilahnya. Ya, jadi mereka dibuat untuk apa? Bertakwa ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu modal yang terpenting ketika berperang. Jadi kalau ada yang bermasalah ya, kalau ada aparat yang bermasalah ya, mungkin pas doktrinasi mentalnya kurang baik. Qala wa innama isyanu man asahu bihubbid dunya wa bughdil akhirah. Hanya saja yang namanya kemaksiatan itu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai dunia dan membenci akhirat. Qala walil qulubi haqa'iku walil qulubi haqa'iku yunshi'uha Allahu insya'an. Dan ketahuilah wahai saat bahwa pada hati manusia terdapat hakikat-hakikat yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min hasiru wa min hal alaniyah. Di antara hakikat sebuah hati itu ada yang tidak tampak dan ada yang ditampakkan, ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada yang sifatnya halus, ada yang sifatnya itu kelihatan. Jadi hati kita, hakikat hati kita, ini bisa, ada yang bisa terekspresikan, terwujudkan, ada yang kita sendiri yang tahu dalam hati kita. Ya, tentang hakikat diri kita. Qala fa'ammal alaniyah fa'an yakuna hamiduhu wa dhammuhu fil haqqi sawa. Adapun yang alaniyah, yang terang-terangan, ya, maka hakikat hati itu ketika dia dipuji dan ketika dia dicela, ketika melakukan kebenaran, itu sama. Itu hakikat hati yang zahir. Dia tidak mengekspresikan, tidak keluar suatu ekspresi. Ketika dia melakukan satu kebenaran, ada yang memuji, ada yang mencela. Ya, dia menyikapinya dengan sama. Karena yang dia cari bukan pujian, dan dia tidak tinggalkan itu bukan karena takut celaan. Tapi yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hakikat hati yang tampak. Wa amma sirru fayu'rafu bi dhuhuril hikmati min qalbihi ala lisanihi. Adapun yang tersembunyi itu akan kelihatan ya ketika munculnya hikmah dari hatinya melalui lisannya. Wabi mahabbatin nas, dan juga kecintaan manusia kepada dirinya. Orang yang memiliki hati yang bersih, ya, memiliki hati yang senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada yang keluar dari lisannya melainkan ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Ya. Ucapan-ucapan yang mengandung pelajaran. Demikian juga bisa ditampakkan dengan apa? Mahabbatin nas. Kecintaan manusia kepada dirinya. Orang yang hatinya bersih akan dicintai oleh manusia. Fala tazhad fit tahabbub. Maka janganlah engkau ya tazhad fit tahabbub. Engkau meremehkan masalah kecintaan ini, jangan kau remehkan. Fa innan nabiyyin qad sa'alu mahabbatahum. Karena para nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicintai oleh manusia. Wa innallaha idza ahabba 'abdan habbabahu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang, seorang hamba, maka Allah akan membuat manusia mencintai dirinya. Wa idza abghadha 'abdan baghadahu. Sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang, maka seorang hamba, maka Allah akan buat orang membenci dirinya. Fatabir manzilataka indallah bimanzilatika indannas. Maka ya jadikanlah barometermu, ya kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai barometer kedekatanmu atau kedudukanmu di hadapan manusia. Artinya wahai saat, jadikanlah, perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki ya posisimu di hadapan manusia. Anda seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu sangat diperlukan, orang-orang itu mengikuti ucapan dia. Ya enggak? Maka mungkin muncul pertanyaan, bagaimana agar ucapan saya diikuti oleh pasukan saya, atau bagaimana agar ucapan saya dipatuhi oleh bawahan saya? Maka seakan-akan Umar mengatakan, perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saya orang-orang akan mengikutimu. Orang-orang akan mencintaimu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di saya orang-orang yang ada di bawahmu semuanya akan mengikutimu, akan mencintaimu. Ya. Ini pelajaran yang penting ya bagi kita yang memimpinnya. Paling tidak kan kita adalah pemimpin bagi keluarga, anak dan istri kita. Kalau kita mendapati di tengah-tengah keluarga, istri tidak taat kepada kita, anak-anak tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh bapaknya, mungkin saatnya bagi kita untuk bercermin. Mungkin saatnya bagi kita untuk mengevaluasi diri. Ya, mungkin selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat orang-orang mencintai dia. Allah akan buat orang-orang mengikuti apa yang dia katakan. Baik. Maka berangkatlah Sa'ad menuju Irak, fasara Sa'dun nahwal Irak fi 4000. Berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas menuju Irak dengan membawa 4000 pasukan. 3000 min ahli Yaman wa 1000 min sa'irin nas. Ketika itu komposisi pasukan yang dibawa oleh Sa'ad bin Waqqas, 3000 pasukan ya berasal dari negeri Yaman, penduduk Yaman. Jadi subhanallah ya, ketika menaklukkan banyak wilayah, orang-orang Yaman itu termasuk orang yang semangat dalam berjihad fisabilillah. Makanya salah seorang masyaikhina menyebutkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Maulahu Al-Bukhari. Ya. Kalau antum melihat biografinya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Bukhari itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Maulahum Al-Bukhari. Al-Ju'fi Maulahum Ju'f, Bani Ju'f itu adalah kabilah yang berasal dari Arab. Kenapa nisbatnya Al-Imam Al-Bukhari? Beliau dari orang Bukhari, beliau bukan seorang Arab ya. Beliau orang Bukhari. Orang yang berasal dari Bukhara. Ya sekarang di daerah Uzbekistan. Etnis mereka ya cenderung kepada Turki ya. Nah, kenapa dikatakan Al-Ju'fi Maulahum? Ya. Karena dahulu leluhurnya Al-Imam Al-Bukhari ini diislamkan oleh seseorang dari negeri Yaman, dari Bani Ju'fah. Maka dia dinisbatkan kepada Al-Ju'fi. Ya, jadi maulanya keluarga Imam Al-Bukhari kembali kepada orang-orang Yaman. Karena dahulu orang-orang Yaman ini ikut perang. Ya, ikut perang dan banyak mengislamkan ya penduduk dari negeri-negeri yang mereka taklukkan. Baik. Oleh karena itu dalam pasukannya saat juga terdapat 3.000 pasukan yang berasal dari Yaman. Wa alfin min sa'irin nas. Ya, sisanya berasal dari suku-suku yang lainnya. Wakila fi sittati alaf. Dan disebutkan juga dalam sebagian riwayat bahwa jumlah pasukannya adalah 6.000 personel. Wasyayya'uhum Umar min sirarin ilal a'was. Dan Umar mengiringi pasukan tersebut dari sirar sampai ke al-a'was. Jadi ini kebiasaannya Umar ketika beliau mengirim pasukan, beliau akan mengiringi pasukan tersebut. Ya, mengiringi pasukan tersebut sampai kemudian mereka berangkat. Baik, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah simak bagaimana wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Waqqas secara personal. Nah, ketika akan melepas pasukan, ternyata Umar pun memberikan wejangan kepada seluruh pasukan. Ketika dia akan benar-benar melepas pasukan ini menuju Irak, Umar bin Khattab mengatakan, Waqama Umar finnas khotiban hunalika faqal. Maka kemudian Umar berdiri bangkit untuk memberikan khutbah di hadapan pasukan. Faqala innallaha innama daraba lakumul amsal wa sarafa lakumul qaul liyuhya bihil qulub. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak permisalan kepada kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan firman-Nya kepada kalian. Liyuhya bihil qulub. Untuk menghidupkan hati-hati manusia. Fa innal quluba mayyitatun fi suduriha hatta yuhyiha Allah. Maka sesungguhnya hati-hati manusia itu mati di dalam dada-dada mereka sampai kemudian hati tersebut dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'alima syai'an falyantafi bihi. Maka barang siapa yang memiliki suatu ilmu, hendaknya dia mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Qala fa inna lil adli amaratun wa tabashir. Sesungguhnya ya keadilan itu memiliki atau sikap adil itu memiliki ciri-ciri. Fa ammal amaratu fal haya'u wasyakha'u wal haynu wal layyin. Ya. Adapun tanda-tanda keadilan orang-orang yang memiliki sifat keadilan, maka dia menghiasi dirinya dengan rasa malu, dengan kedermawanan, mudah dalam bergaul dan bersikap lemah lembut. Wa amma tabashiru farahmatu. Adapun sikapnya yang menunjukkan keadilan adalah dia memiliki kasih sayang. Wa qad ja'ala Allahu likulli amrin baban wa yassara likulli babin miftah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu itu memiliki pintu. Semua perkara itu ada pintunya. Wa yassara likulli babin miftah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan pintu-pintu tersebut dengan kunci-kuncinya. Jadi semua perkara itu ada pintu gerbang untuk memasukinya. Dan ketika akan memasukinya, kita membutuhkan kunci. Jadi semua perkara, ingin masuk surga, ya, ada pintunya. Pintunya memiliki kunci. Apa kuncinya pintu tersebut untuk masuk surga? La ilaha illallah. Ya. Ya, untuk berakhlak mulia ada pintunya, ada kuncinya. Apa kuncinya? Kuncinya adalah ya kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh. Ya, kunci akhlak yang mulia adalah mencegah dari gangguan, kemudian badlun nada, bersikap baik kepada orang lain, wa talaqatul wajh, dan wajah yang berseri-seri. Semua perkara ada pintunya dan setiap pintu ada kuncinya. Fababul adli al-i'tibar wa miftahu az-zuhd. Maka pintu keadilan adalah senantiasa mengambil pelajaran dan kuncinya adalah sikap zuhud. Ya. Wal i'tibaru dzikrul maut wal isti'dad bi taqdimil a'mal. Adapun pelajaran itu diambil dengan seseorang itu mengingat kematian dan bersiap-siap untuk menyambut kematian tersebut bi taqdimil amal. Ya, dengan mempersiapkan amalan-amalannya. Ya, seseorang itu akan mengambil pelajaran dalam kehidupan ini kapan? Ketika dia mengingat bahwa suatu ketika dia akan mati. Dan suatu ketika dia akan mempersembahkan amalannya. Ya, Anda harus ingat itu. Ya, Anda harus ingat bahwa Anda akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ya, coba lihat, nasihat-nasihatnya enggak berkaitan dengan peperangan ya. Berkaitan dengan mempersiapkan kematian, kemudian apa amalan yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Wa zuhdu akhdzul haqq min kulli ahadin kibalahu haqq wal iktifa' bima yakfihi minal kafaf. Sedangkan zuhud itu adalah mengambil kebenaran dari orang-orang yang membawa kebenaran dan menyampaikan kebenaran tersebut kepada orang yang berhak dan mencukupkan kebenaran tersebut pada dengan apa yang ada pada dirinya. Artinya ketika dia mendapati ada kebenaran pada seseorang, dia ambil kebenaran tersebut, kemudian kalau dia ingin menyampaikan, dia sampaikan kebenaran kepada orang lain, dan jangan lupa kebenaran itu dia terapkan pada dirinya. Fa inna man lam yakfihi al-kafaf lam yughnihi syai. Kemudian barang siapa yang tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki, maka selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan manfaat. Ya, ini bicara tentang kecukupan. Ya, barang siapa yang tidak cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, selama-lamanya dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Inni bainakum wa bainallah wa laisa baini wa bainahu ahad. Sesungguhnya aku ya berada di antara kalian dan Allah. Wa laisa baini wa bainahu ahad, dan tidak ada sesuatu apapun antara diriku dengan Allah. Wa innallaha qad alzamani daf'ad du'a anhu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan aku ya untuk naam. Fa innallaha qad alzamani daf'ad du'a anhu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan aku untuk menahan doa orang-orang yang telah terzalimi. Ya. Wa anhu syakatukum ilaina faman lam yastati fa ila man yuballighunaha na'khudhu lahul haq ghaira muta'ta. Ya. Sesungguhnya aku telah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan aku, ini maksudnya Umar di sini, agar berhati-hati dengan kedzaliman. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkanku agar tidak ada doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang dizalimi. Ya, maka aku meminta kalian agar kalian melaporkan ya atau menyampaikan kepadaku apabila terjadi kedzaliman. Barang siapa yang tidak mampu, fa ila man yuballighunaha, ya, na'khudhu lahul haq ghaira muta'ta. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk menyampaikan langsung, maka hendaknya dia laporkan kepada seseorang yang bisa menyampaikan ya kezaliman tersebut kepadaku. Ya, ini yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab kepada pasukan Sa'ad bin Waqqas sebelum mereka dilepaskan. Maka kemudian thumma sara Sa'ad ilal Iraq faraja'a Umar biman ma'ahu minal muslimina ilal Madinah. Kemudian berjalanlah Sa'ad bin Waqqas menuju Irak. Kemudian Umar pun kembali bersama para sahabat yang lainnya ke kota Madinah. Falam antaha Sa'dun ila nahri Zarud walam yabqa bainahu wa baina an yajtami'a bil Muthanna bin Harithah illa Yasir fakullun minhuma mushtaqun ila sahibihi intaqada jurhul Muthanna ibn Harithah alladhi kana juriha yaumal jisr. Maka kemudian pasukannya Sa'ad bin Waqqas ingin bergabung dengan pasukannya Al-Muthanna ibn Harithah. Ketika dia sudah bersama sudah berada di ujung sungai yang bernama Zarud, sungai Zarud, dan tidaklah tersisa jarak antara pasukan Sa'ad bin Waqqas dengan pasukannya Al-Muthanna kecuali jarak yang demikian dekat saja, dan ketika itu keduanya sudah sama-sama merindukan, Sa'ad merindukan Al-Muthanna, kemudian Al-Muthanna juga merindukan Sa'ad, ya. Intaqada jurhul Muthanna bin Harithah alladhi kana juriha yaumal jisr. Maka ketika itu ya terbukalah kembali luka yang diderita oleh Al-Muthanna bin Harithah yang beliau dapatkan dalam perang jembatan. Ya, kita ingat bahwa Al-Muthanna bin Harithah menjadi orang yang terakhir ya melarikan diri dari serangan pasukan Persia. Maka wajar ketika itu beliau mendapati luka yang demikian dahsyat. Maka ketika akan bergabung dua pasukan ini, luka al-muthanna kembali ternganga, famata rahimahullah wa radiyallahu anhu, maka gugurlah al-muthanna. Ya, luka yang beliau dapatkan kembali terbuka dan beliau tidak bisa menahan luka tersebut, akhirnya beliau pun meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan meridhai beliau. Wastakhlafa ala jaisi Bashir ibn Khassasiyah walamma balagha Sa'dan mautuhu tarahama alaihi wa tazawwaja zaujatahu Salma. Maka ketika itu sebelum meninggal dunia, Al-Muthanna ibn Harithah telah menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada sosok yang bernama Bashir bin Khassasiyah. Dan ketika sampai berita kematian Al-Muthanna ibn Harithah ke telinga Sa'ad, maka beliau pun melakukan tarahum, membaca doa agar Allah Subhanahu wa taala merahmati Sa'ad, dan di kemudian hari tazawwaja zaujatahu Salma, ya. Istrinya atau janda dari Al-Muthanna ibn Harithah yang bernama Salma dinikahi oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi bergabunglah pasukan Al-Muthanna dengan pasukannya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka tidak lama kemudian terjadilah suatu perang yang sangat luar biasa tercatat dalam sejarah dengan nama Perang Qadisiyah. Ketika itu pasukan Sa'ad bin Waqqas telah bersiap-siap dan telah bergabung bersamanya pasukan, sisa-sisa pasukan di bawah pimpinan Al-Muthanna bin Harithah yang baru saja meninggal dunia. Dan ternyata kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, mengirimkan kembali pasukan tambahan. Maka perang yang akan terjadi insyaallah adalah perang yang sangat luar biasa. Pasukan kaum muslimin berjumlah sangat banyak, demikian juga pasukan Persia, mereka juga berjumlah sangat banyak, ya. Kemudian terjadilah perang yang dikenal dengan perang Al-Qadisiyah. Baik, apa yang terjadi dalam peperangan tersebut? Bagaimana komando yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Sa'ad bin Waqqas yang berada jauh di medan pertempuran? Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Baik, nakifilahuna naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian insyaallah kita bertemu dua pekan yang akan datang, kita akan bahas dengan detail apa yang terjadi dalam perang Al-Qadisiyah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Nakifilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.